من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أحبتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا Insyaallah taala kita lanjutkan kembali dars pelajaran kita dari silsilatul fiqh dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqidhu min Kitabillah wa Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang sebelumnya kita selesai dari bab tertibi fil wudu. Bab membasuh dengan berurutan tertib di dalam wudu. Apa yang rajih dalam permasalahan ini? Yang rajih dari permasalahan tertib fil wudu. Wajib bagi yang teringat. Kemudian bagi yang lupa atau jahil tidak mengulanginya. Nah, ini qaul yang rajih. Wallahu taala alam. Hukumnya wajib tertib fil wudu bagi yang adz-dzakir, orang yang mengingat atau teringat, dan juga tidak mengulangi bagi orang yang lupa atau tidak mengetahuinya. Ini pendapat dari yang al-qaul awal, al-madhabul awal. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, sampai di akhir ayat. Kemudian juga disebutkan dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pada seluruh hadith atau kebanyakan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwasanya anggota basuhan wudu ini disebutkan secara tertib, secara berurutan. Kemudian di antara alasan yang lainnya adalah muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimrar, kesinambungan Rasulullah SAW dalam mengamalkan al-wudu, yaitu dengan at-tertib, dengan at-tertib. Baik, kita masuk ke bab yang berikutnya. Babul mualati fil wudu. Bab al-mualah di dalam berwudu. Apa yang dimaksud dengan al-mualah? Kita baca ta'liq yang di bawah disebutkan. Al-mualah huwa tawali ghuslul a'dha atau ghuslil a'dha'i qabla an yajifal ma'a 'ala al-'adwi qabla an yaghsila ma ba'dahu fi zamanin mu'tadil. Al-mualah yaitu tawali, berkelanjutan dalam membasuh anggota-anggota wudu sebelum kering dari air pada anggota basuhan yang sebelumnya, sebelum mengering dari air ala adwi qabl pada anggota yang sebelumnya. Kemudian dia lanjutkan dengan basuhan yang setelahnya fi zaman mu'tadil, pada waktu yang normal. Ya, normal artinya tidak terlalu lama sekali. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-mu'alah berkelanjutan, dari basuhan satu anggota dilanjutkan ke anggota yang berikutnya sebelum ya, anggota tersebut yang sebelumnya itu mengering. Dari basuhan air dia sudah masuk ke anggota berikutnya sampai selesai. Ya. Dan bab-bab ini disebutkan atau dijelaskan dalam kitab ini sebagai penyempurna dari al-wudu. Kita akan baca dari beberapa riwayat yang diriwayatkan dalam hadis ini, kemudian nanti kita rajihkan masalahnya. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma'a fa qala irji' fa ahsin wudu'ak. Dari rawahu Abu Dawud min tariqi Jarir ibn Hazim an Qatada an Anas wa riwayatu Jarir an Qatada fiha manakir. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu atau kesempatan beliau melihat seseorang, ya, seseorang yang di bagian qadamih, bagian kakinya tidak terbasuhi dengan air wudu seukuran mithlu dhufr, seukuran ya, kuku. Ya. Jadi tidak terbasuhi atau tidak terkena air wudu seukuran ya, luas kuku. 1 senti diameter sekian lah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, irji' fa ahsin wudu'a, kembalilah kemudian perbaiki wudumu. Baik, bagaimana keadaan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Dalam jalannya terdapat seorang yang bernama Jarir ibn Hazim. Dia meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah meriwayatkan dari Anas. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya riwayat Jarir dari Qatadah ini terdapat banyak hadis-hadis yang munkar. Di antaranya hadis ini. Nah, maka kesimpulannya hadis ini wallahu taala alam dhaif, lemah. Ya, lemah. Bahkan kedudukannya munkar. Kedudukannya munkar. Wa an Abi Hurairah wa Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, muttafaqun alaih. Wa ja'a 'Aisyah fi Muslim. Naam. Dari sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum, mereka berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dari anggota wudu. Naam, celaka atas neraka. Ya, celaka atas api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك رواه مسلم. Hadis ini sama semakna dengan hadis yang pertama. Nah, namun kata di sini sebutkan wahwa mu'al, hadis ini mu'al, cacat atau ya, Nah, terdapat kelemahan. A'allahu Abu Hatim bil irsal kama fi al-ilal bi raqim 134. 134. Naam. Ya, dilemahkan hadis ini oleh Abu Hatim dengan hukum mursal. Hukumnya mursal. Ya, apa yang dimaksud dengan mursal? Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Ada yang pernah dengar faedahnya? Mursal yaitu hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in. Dari seorang tabi'in, hadis itu dibawakan riwayatnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati sahabat. Ya. Tanpa melewati sahabat. Jadi dari fulan seorang tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sanadnya terputus. Sanadnya terputus, munqati'. Karena yang meriwayatkan adalah seorang sahabat. Ketika tidak disebutkan, maka sanad tersebut terputus. Nah, hadis ini kesimpulannya dhaif. Adapun hadis yang kedua, sahih. Hadis yang kedua, sahih. Nanti akan dijelaskan dari hadis yang kedua. Di akhir masalah insyaallah. Wa qala Abu al-Fadl al-Harawi innama yu'rafu hadha min hadithi Ibn Lahiyah wa raf'uhu khata' intaha fa'alahu bil-waqf wa wafaqahu aydan al-Bazzar. Ya, di sini Abu Fadl al-Harawi seorang perawi hadith. Nah, beliau menyebutkan hadith ini berasal dari Ibn Lahiyah, Abdurrahman Ibn Lahiyah, dan riwayat marfu darinya ini salah. Ya, yang benar adalah mauquf. Jadi ada dua ulama yang menyebutkan, satu mursal, satunya mauquf. Al-muhim, hadis yang marfu ini keliru, tidak benar atau tidak tepat. Unzur at-talkhis. Wa an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atu qadri dirham lam yusibha al-ma, fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yu'id al-wudu'a was-shalah. Naam. Semakna dengan hadis yang pertama dan yang kedua, yang ketiga. Ya, Nabi melihat seorang pemuda kemudian, atau seorang laki-laki kemudian ketika hendak sholat, dilihat di bagian kakinya masih ada bagian yang belum terbasuh, terkena air wudu. Maka Rasulullah merintahkan dia untuk kembali berwudu dan mengulangi wudunya. Rawahu Abu Dawud wa qala al-Baihaqi mursal. Hadis ini mursal, dhaif. Unzur al-Kubra, jilid 1 halaman 83. Wa fi sanadihi an Anah Baqqayata ibn al-Walid mudallisun tadlis at-taswiyah wa qad sarraha bit tahdits an shaykhihi faqat lakin la yughni dhalik. Naam. Hadis ini pun dihukumi sama, hadisnya ya lemah, mu'an'an, karena ada seorang perawi yang mudallis. Taib, ini bisa dibahas dalam pembahasan mustalah. Wa ja'a mursalan 'an Ala ibn Ziyad 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ightasala fara'a lum'atan 'ala mankibayh aw minkibayh thumma masaha bi yadihi 'ala dhalika al-makan. Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Ini pun semakna. Hadisnya dhaif. Dengan semakna dengan hadis yang pertama dan yang ketiga. Al-zahir, ya, ini kesimpulannya. Al-zahir, anna ahadithal bab la tartaqi. Ya, la tartaqi, yani la tartaqi ila sihah. Zahir dari beberapa hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, ya, hadisnya dhaif semua, lemah, mungkar, mungkar, mursal. La tertaki, tidak bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa idza hasunat la quwwata fiha min nahiyatil istidlal biwujubi almuwalah. Ya, kalaupun nah, kalaupun hadisnya hasan atau sahih, ya ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil wajibnya mualah. Baik. Ya. Jadi kalau seandainya hadis ini sahih pun belum bisa dihukumi sebagai al-mualah itu wajib. Karena di sini hanya sekedar Nabi melihat seorang ini tidak sempurna wudunya, disuruh kembali. Ya, bukan Nabi melihat seorang ini wudunya tidak berkelanjutan. Al-mualah yang dalam pembahasan ini tidak ada. Hanya sekedar Rasulullah melihat seorang ini tidak sempurna wudunya, disuruh mengulangi. Namun hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Walaupun hadisnya sahih atau hasan, naam, itu pun tidak bisa digunakan sebagai dalil wajibnya al-mualah. Ya, wajibnya al-mualah. Baik, kita akan bahas tentang madzhabul ulama fil mualah. Mas'alatun madzhabul ulama'i fil mualat. Pendapat-pendapat para ulama di dalam hukum al-mualah fil wudu. Apa tadi al-mualah? Berkelanjutan. Ya. Jadi dari berkumur-kumur, istinsyak, istinthar, tidak menunggu lama, berlalunya waktu, sudah masuk ke basuhan berikutnya, membasuh wajah. Ya, wajah. Lanjut lagi, membasuh kedua tangan. Ya, kesinambungan, terus berkelanjutan. Kita contohkan lawannya. Lawannya ketika seseorang baru membasuh wajah, terputus. Ya mungkin sebab, dikarenakan sebab, suatu sebab, ya, dia ada keperluan mengambil sesuatu atau ya membukakan pintu atau yang semisalnya. Al-muhim terputus, baru membasuh wajah, kemudian dia ada keperluan pergi keluar, balik lagi 5 menit, 10 menit. Nah ini yang dimaksud dengan pembahasannya al-mu'alah. Bagaimana hukum al-mu'alah di sini? Kita simpulkan secara agar mudah difahami. Ketika dihukumi wajib, berarti wudunya mengulang dari awal. Ketika dihukumi mustahabbah, berarti dilanjutkan. Berarti dilanjutkan. Sedangkan hadis-hadis dalam bab ini tidak ada yang sahih. Satu hadis yang sahih, wailul lil aqabi minan nar. Namun di sini tidak sharih. Tidak jelas. Namun di sini memang terdapat beberapa khilaf yang cukup kuat. Tapi kita akan baca dulu masalahnya. Al-madhhabul awal mustahabbatun. Pendapat yang pertama menyatakan hukumnya ini mustahabbah. Al-mualah ini hukumnya mustahabbah. Wa hadha madhhabu jumhuril ulama'i. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Daliluhum adamu sihhati ahaditha al-bab. Dalil mereka, naam, tidak ada hadis yang sahih di dalam bab ini. Di dalam bab ini. Ini pendapat yang pertama menyebutkan hukumnya mustahabbah. Al-mazhab tsani, pendapat yang kedua, wajibatun. Hukumnya al-mualah wajib. Hukumnya al-mualah wajib. Artinya apa? Ketika ditinggalkan ya, tidak sah wudunya. Dia harus mengulangi kembali dari awal, dari semula. Wa hadha madhhabu Malikin fi riwayati fi riwayatin. Ini pendapatnya Imam Malik dalam satu riwayat. Wa Ahmad wal Auza'i wa Qatadah wa bihi qala Ibnu Umar daliluhum ahaditsul bab. Ini pendapatnya dari sekian para ulama, bahkan ada seorang sahabat Abdullah bin Umar, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Hadisnya dhaif. Naam. Al-mazhab ats-tsalits, pendapat yang ketiga, wajibatun illa idza tarakaha li'udhrin. wajibatun illa idza tarakaha li'udhrin. Hukumnya wajib apabila kecuali ketika ditinggalkannya dikarenakan suatu udzur. Dikarenakan suatu udzur. Kalau yang pertama tadi mutlak, baik ada udzur maupun tidak, sengaja, tidak sengaja, ketika dia keluar dari al-mualah fil wudu, ketika dia keluar dari kelanjutan wudunya, kelanjutan basuhan wudunya, keluar dia, maka ya, harus diulangi dari awal. Ada pendapat yang ketiga, nah, apabila karena suatu udzur, alasan ya, maka tidak mengapa dilanjutkan. Nah, contoh, ya, baik sekali kalau udzur disebutkan, baik sekali. Seorang kedatangan tamu masuk rumah, dia lagi wudu, baru membasuh tangan, ada yang ngetok pintu, dia putuskan, nah, udzur nih, dibuka pintu tersebut, ketemu tamunya, ya, disalami, kemudian dipersilakan di ruang tamu, kemudian dia nyampaikan, ya, maaf, saya sedang wudu tadi, ini saya mau lanjutkan dulu, saya selesaikan dulu. Kembali, dia lanjutkan ke mengusap rambut sampai selesai. Karena ada apa? Ada udzur. Ada apa? Karena sengaja. Karena sengaja ya. Contoh, sedang berwudu sampai di basuhan tangan, dia melihat, atau dia sengaja, dia mengambil ya, handphonenya, atau dia mainan dengan handphonenya, sengaja. Bukan karena keperluan. Maka di sini dia kembali harus mengulangi dari semula. Wa hadza madhhabu Malikin fil masyhuri anhu wa riwayatu an Ahmad wa riwayati an Ahmad. Tapi ini pendapatnya Imam Malik yang masyhur darinya. Kalau yang pertama tadi dalam satu riwayat beliau menyebutkan wajib mutlak. Dan yang masyhur dari pendapat Imam Malik ini wajib kecuali ketika ada udzur. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Wa hamalu ahadits al-bab ala man kana muta'ammidan wa mufarrita. Tafadhal. Wa la tatanawalu al-ajiz. Wa la tatanawalu al-ajizu aw an-nasi. Aw an-nasi. Baik. Liqaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qaul yang menyebutkan wajib kecuali karena udzur, ini mereka membawakan hadis-hadis bab. Ini bagi yang sengaja. Walaupun hadisnya dhaif mereka gunakan sebagai dalil ya. Nah, karena mungkin belum sampai hujjah sampai ke ulama tersebut. Hujjah bahwasanya hadis ini dhaif sehingga mereka tetap di atas qaul tersebut atau karena sebab yang lainnya. Ya. Mereka membawakan hadis ini pada orang yang sengaja melakukannya atau mufarrid atau bergampangan, bermudah-mudahan. Wala tatanawal al-ajiz dan tidak mencakup di sini orang yang tidak sengaja atau lupa. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa haditsu innallaha tajawaz li an ummati al-khata wa an-nisyan. Nah. Baik. Mana yang rajih dari pendapat ini? Ketiga pendapat ini. Qala ar-rajih madhhabul jumhur li'adami sihhati ahadits al-bab. Pendapat yang rajih dan yang kuat adalah pendapatnya jumhur al-ulama. Apa di situ pendapatnya? Mustahabbah. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Dalam bab ini. Baik. Amma raddu alaihim, ini kita akan baca sampai selesai dulu. Aku nanti ada gue tambahkan sedikit penjelasan. Amma raddu alaihim, adapun ya menjawab dari pendapat yang lainnya, pendapat yang menyatakan wajib yang kedua atau yang ketiga. Awalan ahaditsul bab la tuqawwa. La tuqawwa. Alal ihtijaji biha bi amraini. Ya, di situ membacanya la tuqawwa, bukan la taqwa, salah. Ya, la tuqawwa. Hadis-hadis bab dalam bab ini tidak saling menguatkan dari kata qawa, yakwi. qawaya, naam qawaya quwi, naam menguatkan. Alal ihtijaji biha bi amrain, dijadikan sebagai hujjah, tidak dapat di saling menguatkan untuk jadikan hujjah, dikarenakan dua alasan. Al awwal min nahiyatil isnad, dari sisi sanadnya, dari sisi sanadnya. Nahiyah itu sisi, tarf sisi, ujung. Nah, al isnad sanad, dari sisi sanadnya sudah banyak perawi yang mungkar, meriwayatkan hadis secara mungkar, sebagiannya mudallis, sebagiannya mu'an'an, dan seterusnya. Artinya apa? Perawinya banyak yang dhaif, lemah. Atsani min nahiyati ma'na, yang kedua dari sisi makna, hukum dari hadis tersebut. Falaysa sharihan fi wujubil mu'alah, dari sisi hukum pun tidak menyebutkan secara sharih, jelas, wajibnya al-mu'alah. Wajibnya al-mu'alah. Nah, di sini ditambahkan lagi. Thanian, laisa hunaka ma yadullu 'alal wujub fal amru fihi sa'ah. Yang kedua, menjawab dari pendapat yang kedua dan yang ketiga, tidak ada di sana dalil yang menunjukkan kewajibannya. Fal amru fihi sa'ah, maka permasalahan ini atau perkara ini terdapat sa'ah, kelapangan, kemudahan, keluasan. Artinya mudah, karena hukumnya mustahabbah. Wa mas'alatu istihbabil mualah kana syaikhuna Muqbil rahimahullahu yufti biha. Ya. Dan hukum mustahabbah dari al-mualah ini, Syekh Muqbil yang memberikan fatwa tentang hukum ini mustahabbah al-mualah. Baik. Dalam pembahasan al-mualah ini di jelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua bagian. Al-mu'alah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tafriqun yasirun. Ya, tafriqun yasir, jeda yang sangat kecil, sangat pendek. Al-mu'alah berkelanjutan dalam wudu ini, ya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jedanya pendek dan sangat, ya, dalam waktu yang singkat. Ini fahadha bi ijma'i al-muslimin annaha la yadurruh. Ini disepakati oleh kaum muslimin, ya, tidak memadaratkannya. Tidak memadaratkannya. Artinya apa? Seseorang ketika setelah membasuh wajah, mau membasuh tangan, qadarullah menguap atau bersin. Ya, mungkin waktunya sekitar 2-3 detik, dia tahan dengan tangannya, kan terputus, kan terputus. Ini tafriq yasir, ini jeda yang sangat singkat. Nah, ini ijma' kaum muslimin tidak memadaratkan, tidak mengapa. Mau menguap sampai 10 kali, ya, mau batuk-batuk terus lagi sakit, tidak masalah. Ya, hal yang memutuskan ini karena bersifatnya yasir, singkat dan sangat sedikit waktunya. Ini dinukilkan ijma' ini dari Imam An-Nawawi. Ijma' ini dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ya, dalam Fathul Bari. Di dalam syarhu Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Tapi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tafriqun kabir, jeda yang sangat besar, yang sangat panjang jedanya. Tafriqun kabir autawil, ya. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Di sini disebutkan tiga kaul ini di antara khilaf. Nah, di antara yang disebutkan di sini tiga kaul. Nah, kemudian dari sini disebutkan musannif merajihkan yang sunnah, merajihkan yang sunnah. Nah, namun di beberapa pendapat ulama disebutkan mereka lebih menguatkan pendapat yang wajib. ya, mereka lebih menguatkan pendapat yang wajib. Ya. Dua qaul ini mereka saling kuat, dalam artian satu kuat karena tidak ada dalil yang sahih, satu kuat karena memiliki beberapa alasan juga yang sangat mendukung mereka. Ya. Di sini kita akan bawakan yang qaul yang wajib, menyatakan wajib. Berarti qaul yang berapa? Yang kedua dan yang ketiga. Naam. Dan yang ketiga. Mereka menyebutkan di antara sebabnya, di sini kan tidak disebutkan ya, dalam kitab tidak disebutkan. Naam. Di antara sebab kenapa wajib, dikarenakan lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda illa mutawalian. Ya. Tidak ada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pensifatan wudu beliau kecuali disebutkan secara mutawalian, secara al-mualah, berkelanjutan. Ya, hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas selesai dalam ahkamul wudu, ini semua menyebutkan mutawalian semua. Berurutan. Ya. Tidak ada yang menyebutkan Rasulullah terputus karena ini, terputus karena itu. Berkelanjutan sampai selesai. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh pendapat ini yang menyatakan wajib, kullu man wasafa wudu'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu an-nas fa innahum tatawaddauna mutawalian. Ya, setiap para sahabat yang mereka mensifati wudu nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengajarkan kepada orang-orang yang datang setelah mereka dan juga kaum-kaum mereka, ini mereka mengajarkannya secara mutawalian. Ya. Wudu Nabi seperti ini. Utsman radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu mensifati wudu kepada budaknya, siapa? Budaknya Utsman. Khumran. Khumran maula Utsman. Bagaimana mensifatinya? Tawadda, famat mada wasitan syaqo, terus sampai kemudian terakhir. Naam. Ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah berwudu dengan wudu seperti ini. Naam. Thumma qala man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla ra'ataini la yuhadithu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Jadi mutawalian semuanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, muadzabah. Muadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mualat wudhuihi. Berkesinambungannya Rasulullah SAW dalam praktek wudhunya secara al-mualah, secara ya, berkelanjutan dari anggota-anggota basuhan wudhunya. Ya, alasan ini sama dengan alasan masalah yang sebelumnya, yaitu tartifil wudu. Tartifil wudu hukumnya apa? Wajib bagi yang teringat. Dan pendapat yang ini, masalah yang ini pun sama, beralasan dengan alasan yang sama. Nah, dan ini call-nya tadi disebutkan yang lebih condong kepada ya, penguat dari beberapa alasan ini, qaul yang ketiga, madhab ats-tsalits, wajiba illa idza tarakaha li'udr. Pendapat Imam Malik, kemudian dari situ disebutkan Imam Ahmad, disebutkan juga dari pendapatnya Qatadah, Warabi'ah, Wallaits. Kemudian disebutkan dari Syekhul Islam Taimiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan juga dari Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad. Ya, ini memang sangat tersohor semua nama-namanya. Syekhul Islam Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Naam. Dan wallahu taala alam, setiap masail yang rajih biasanya ada Syekhul Islam Taimiyah. Ya, biasanya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau rahimallahu taala, naam, disebutkan oleh para ulama ada di dalam setiap pembahasan masail ilmu dalam syariat Islam ini. Permasalahan apa saja beliau sudah pernah mengupasnya. Ya, kita tahu ada sebuah kitab yang sangat besar, Majmu' al-Fatawa. Isinya adalah fatwa-fatwa dari beliau rahmatullahi taala alaihi, semasa hidupnya sampai di wafatnya. Wafatnya di mana? Beliau meninggal di mana? Di dalam penjara. Dan beliau meninggal dalam keadaan aziban, masih bujang, belum menikah. Ya. Namun ilmu beliau diabadikan oleh murid-muridnya. Ya, jadi ketika beliau di penjara, kemudian datang murid-muridnya mengunjungi penjara beliau dan belajar. Nah, fatwa-fatwa sekian banyak itu dikumpulkan dalam Majmu' al-Fatawa. Ada sekian 20 jilid lebih. Ya. Di situ beliau mengupas seluruh masa ilmu-ilmu dalam syariat Islam ini, semuanya beliau pernah masukinya. Sedikit banyaknya beliau pernah masuk. Dan bahkan seluruh kebanyakan dari permasalahan yang dirojihkan oleh para ulama, beliau masuk ke dalam kaul tersebut. Jadi memang dua kaul ini kuat sekali ya. Kuat sekali. Yang mengatakan sunnah, dalilnya memang dhaif, lemah. Yang mengatakan wajib, kecuali karena udzur, alasannya pun kuat. Ya. Dan bahkan yang diantara yang merojihkan dari pendapat wajib kecuali karena udzur ini, ulama kita dari al-mu'asirin yang ada di zaman saat ini, Syekh Ibnu Utsaimin, wa Syekh bin Baz, wa Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka merojihkan pendapat yang wajib kecuali karena udzur. Syekh Muqbil menguatkan pendapat yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pilih yang mana? Eh? 1-0. Eh? 1-0. Berapa kosong ya? Kalau 6, akan Anda jelaskan. Kalau memilih, pilih yang al-ahwat. Pilih yang paling hati-hati. Yang mana yang paling hati-hati? Hah? Yang wajib. Yang wajib ini yang paling hati-hati. Ya, kalau antum pilih pendapat itu, kita pilih pendapat ini, al-wajib, hukumnya wajib kecuali karena udzur, ketika kita tinggalkan, kita mengulangi kembali dari awal. Alhamdulillah, wudu kita tetap ya, seperti sesuai sifatnya, seperti sunnah sudah. Ya, tidak ada kurang sama sekali. Adapun kalau kita pilih pendapat yang mustahabah, ya walaupun di sini pun kuat pendapatnya, ya di sini tidak masuk dalam kategori hati-hati karena ada yang kurang nanti kan. Wah, antum sudah putus, sudah jalan sana sini ke pasar. Walaupun masih basah ya. Di sini disebutkan memang ada batasnya sampai mengering ya. Mengering mungkin waktunya berapa? Relatif lah. Relatif. Mungkin ke toko saja baru sebentar, balik lagi mungkin masih kering mungkin, seperti itu. Pendapat yang sunnah, tiba-tiba antum lanjutkan. Tangan dulu. Ya mungkin dilihat orang sudah berbeda persepsi, kemudian juga tidak masuk dalam kategori kita mengambil yang hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita mengambil yang hati-hati, pendapat yang wajib ini lebih kuat. Jadi hukumnya masalah ini sama dengan wujub at-tartib fil wudu. Wujub at-tartib fil wudu, berurutan wajah yang pertama ya, madmadah, istinsyak, istintar, atau yang pertama sekali niat, kedua, ketiga, keempat, wujub tartib fil wudu. Kemudian yang kedua wujubul mualah fil wudu, yang kesatu setelahnya kedua, setelahnya ketiga, pada zaman yang ya, tafriknya yasir tidak mengapa. Kalau yasir tadi kan jelas ya, tidak mengapa ya. Ya seorang batu bersin ada misalnya, atau sekedar mengambil suatu ya, wudu sedikit, mengambil suatu, naruh sini, pindah sini, lanjut lagi, ini tidak mengapa. Tafrik yasir 10 detik atau sekitar itulah. Adapun tafrik yang kabir, ya pendapat yang lebih condong di sini wajib illa li'udr. Baik. bisa dirujuk dalam kitab-kitab yang disebutkan di sini. Umbur al-Mas'alah, al-Fatawa, kemudian al-Awsat, al-Fatawa Syekh Islam Taimiyah, al-Awsat Ibn al-Mundhir, Syarh Muslim li An-Nawawi, kemudian Asy-Syarh al-Mumti' li Ibn Utsaimin rahimallahu taala, Tahdhibus Sunan. Siapa ini pengarangnya? Tahdhibus Sunan. Allah taala. Sublus Salam ya, li Imam siapa? As-Sun'ani. Santu. As-Sun'ani. Kemudian Al-Fath li Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar rahmatullahi alaih. Baik, sudah adzan. Kita cukupkan sekian insyaallah. Kemudian untuk pembahasan yang berikutnya kita baca di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.